Kulta idan ya Zaidu Kulta ukrimuka Birrahmati Wa kada ila kulta idan Kulta ukrimuka Wa idan yawmal jumu'ati ukrimuka Kullu dhalika birrahmati. Walau kulta anda kata kau mengatakan idan ya Zaidu tuh, antara jawab antara apa? Antara idan sama ukrimuka ada fasil. Apa fasilnya? Ya Zaidu. Maka aku baca ukrimuka di rafa. Kenapa kok anda baca rafa? Karena pemisahnya tidak kosam ya. Pemisahnya enggak kosam. Ini pemisahnya apa? Ya Zaidu. Paham? Idan ya Zaidu kulta ukrimuka. Ini baca rafa. Karena pemisahnya syaratnya idan sama ukrimuka harus disambung langsung. Wakadha idza kulta idan fid dari ukrimuka. Ini dibaca ukrimuka karena pemisahnya adalah tidak. Wa idzan yawmal jumu'ati ukrimuka kullu dzalika birafa. Semuanya dibaca rafa. Saya tulis mulai tindak kelewan ini. Qala Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Fi ta'liq al-Qatar. Wahada mahallu khilafin bainal ulama. Wahada mahallu khilafin bainal ulama. Wa inna minhum man ja'ala al-fasla fi hadhihi al-ashya'i as-salasati kalfasli bil qasami la yadur. Jadi masalah ini mahallu tempat khilafin bainal ulama. Tempat perselisihan di antara para ulama. Fa inna minhu, maka sesungguhnya di antara mereka man ja'ala al-fasla. Ada orang yang menjadikan fasal fi hadzal asya'i salasa dengan tiga ini. Tiga jawab. Ya Zaidu sama apa? Fiddari sama yaumal Jum'ah. Pakai ya nida jar majrur sama dorof. Itu kalfasli bil kosami. Seperti fasal dengan kosam. Artinya la yadur. Gak memadur. Gak memadurkan. Di sini perhatikan Ibnu Isham rahimahullah. Yang bisa memisah antara idan sama fiilnya. Tidak bisa kecuali hanya kosam saja. Ngerti? Ini bukan mahal ittifaq bainal ulama, tapi mahal khilaf di antara para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan apa? Menjadikan ya Zaidu. Sebagian para ulama mengatakan enggak apa-apa. Idzan ya Zaidu ukrimaka. Dibaca rafa enggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan idzan fid dari ukrimaka. Dibaca ukrimaka meskipun ada fasal berupa jar majrur. Idzan yaumal jumu'ati ukrimaka. Ini juga dibaca nasab ala kulli hal. Ini khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang menjadikan fasal itu enggak boleh kecuali hanya kosam saja. Dan di antara mereka ada yang mengatakan empat, yakni da, kosam, apalagi huan, huruf jar dan do, dorof. Ala kulli hal ini khilaf di antara para ulama. Ini bukan kok mahal ittifaq di antara mereka harus ya nikah harus kosam saja lah. Kalau untuk apa? Maksudnya apa? Ya nida terus la nafia terus kosam tiga sin wasaufa sin wasaufa banyak kali ya masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullah wa bi'anil masdariyati zahiratan nahu ayyakhfirali malam tusbak bi ilmin nahu alima ang saya kunu minkum marla wa ing subikat yudhannin fawajahani nahwi wa hasibu an la takuna fitnatun amudmaratan jawazan ma'da atifin masfukin min ismin khalisin nahu walubsu abatin wa taqara'aini wa ba'da lami nahu li tubayyina linnas illa fi nahwi li'alla ya'lama li'alla yakuna linnas wa tadharu la ghair wa nahu ma kana Allah liyu'adzibuhum وتزمر لا غير كإذماريا بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى Wabara au allati bimana ilah nakul astasilan nasaba audri kalmuna awillati bimana awal awillati bimana ilah nahu wakuntu ida gozamtu fanata konata kaumin kasartu kubaha au tastaqima wabara fa sababiyya awal ma'iyya masbukatain binafsin mahad au talab nuhil nakul ayukba alaihim fayamutu wa ya'lam as-sabirina wa la tadghaw fi fayahillu wa la taqul sama kama tashrab al-laban. Insyaallah ini keterangannya setelah Anda baca selesai sarannya, nanti kita akan ulang lagi matannya. Karena ini Anda terlalu terangkan secara matan, nanti butuh keterangan banyak, nanti diterangkan di sarah semuanya. Ini kan matan. Jadi Anda baca sarah dulu, setelah sarah selesai terus ingatkan baca matan. Qala al-musannif rahimahullah An-nasib rabi, ya, yang menasabkan yang nomor empat, penasab yang nomor empat, yaitu an, wahya ummul bab. Sedangkan dia adalah ummul bab. Apa itu? Pokok pembahasan, pokok pembahasan. Jadi sekarang an, wahya ummul bab, pokok pembahasan. Oleh karena itulah di akhir, oleh karena itulah di diakhirkan, oleh karena itulah di diakhirkan, karena diakhirkan enggak tak tahu sih, insyaallah gue pengi hari ini manggil lo ya, enggak tak engkau gue pengi insyaallah, insyaallah kan malam Jumat. Nah. An-nasibu ar-rabi an wa ya ummul bab. Sekarang an di sini adalah ummul bab, pokok pembahasan dalam bab ini. Wa innama akhartu fi dzikri wa innama ukhirat, sesungguhnya an ini diakhirkan. Fi dzikri, di dalam penyebutan, lima qaddamnahu, karena apa-apa yang kami telah sebutkan dahulu. Apa itu karena apa? Karena panjang pembahasannya, karena panjang pembahasannya beliau akhirkan. Ini yang pertama, kenapa beliau akhirkan, satu. Yang kedua, wali asolatiha fin nasbi, wali asolatiha fin nasbi anilat dohirotan wa mudmarotan, wali asolatiha karena asalnya, asalnya an fin nasab, di dalam menasabkan. Dalam keadaan amilat, dia beramal zahiratan wa mudmaratan, baik secara zahirah maupun dia mudmar. So, berarti kan di sini an di sini ya wali asal, karena asal, asal dalam beramal. Bukti dia asal dalam beramal, baik ketika zahirah dia beramal, baik ketika mudmarah dia beramal. Contohnya anak bilang mudmarah yuridullahu liyubayyina, liyubayyina, mana yang menasabkan? An mudmarah jawazir awujuban, yalah. Jadi ada yang ada fiil-fiil yang fiil seharusnya mengsub dinasabkan tapi dengan an mudmarah, kan? Maka ini adalah bukti bahwasanya an itu adalah asal dalam beramal. Sebab asal dalam beramal. Limana kalau dia dikatakan asal dalam beramal? Li'annau ya'mal, dalam menasabkan itu sawaun kana fi dhahir aw mud mudmara, sawan kana fi dhahira aw mudmara. Dan saya hati insyaallah an itu beramal secara secara mudmara, saya hati insyaallah yang dalam mudmara. Enggak usah jauh-jauh kemarin masalah kai. Kai apa ini? Kai kalau kita katakan kai ta'liliyah, ya kan? Kai ata'allama. Dibaca ata'allama, limada? Ya anna kai ta'liliyah dan ata'allama apa? Mengsur dengan at mudmara, ada mengatakan jawazan atau wujub, wujuban. Ngerti? Ini bukti bahwasanya an ini apa? Asal dalam beramal. Ayat asal dalam beramal ketika itu menasab, menasabkan. Istidalil. Yaitu asolatuha, apa namanya asal. Baik karena asal dan pondasinya dia itu beramal dalam menasabkan. Karena dia bisa beramal secara wahira atau secara mutmara. Bikhilafi bakiyatin nawasib. Berbeda dengan apa ya kan? Bakiyatin nawasib. Nawasib-nawasib yang lainnya. Seperti juga apa ya kawan? Kai atau idan atau semisalnya. Fala ta'malu illa zahiratan. Dia enggak bisa beramal kecuali secara zahir saja. Seperti apa? Idan. Izan ukrimah kasuf. Izan ukrimah kasuf. Gak bisa istilahnya ada fi'il mudhara itu yang mansub dengan idan mudhbar itu gak ada. Gak ada istilahnya ada fi'il mudhara yang mansub dan amilnya itu seperti kai mudhbar itu gak mungkin ada. Pasti kai ini nampak. Pasti kai ini nampak. Mahfum? Dan gak mungkin beramal kecuali dia ya nampak. Gak mungkin mudhbar. Lain dengan an. Kalau ini kadang-kadang beramal tapi dia bahaya. Dan kadang-kadang dia nampak. Kadang-kadang dia mudhbar. Misalu i'maliha zahiratan. Contoh beramalnya an secara zahirah, secara nampak. Qauluhu ta'ala wallazi atma'a ayyaghfira lisuf. Ayyaghfira ra dibaca mansub. Mafhum dengan apa? Dengan an, ain an. Anuna nampak dia kan. Huna zahirah, huna zahirah. Yuridu Allah ayukhaffifa ankum. Tapi di sini yukhaffifa ankum an yukhaffifa. Huna an di sini ya'mal amal zahirah. Lanjut. Wa qayyadtu an bil masdariyah. Dan aku takyid an yang nawa'an nasibah ini, an yang menasabkan ini, an yang harus masdariyah. Dia dikatakan masdariyah kenapa khair? Bisa tetapi dengan masdar. Istirazan karena mengeluarkan minal mufassirati wazza'idah. Ada an mufassirah dan ada an za'idah. Ada an masdariyah dan an mufassirah dan an za'idah. Maksuduna yang dikatakan an nasib yang bisa menasabkan dia adalah an masdariyah. Bukan an mufassirah dan an za'idah. Maksudnya Allah atau an mukhaffafa bina sakila. Maksudnya Allah ini. Saya berarti di sini an yang termasuk nasibah, an yang termasuk nasibah dia adalah an yang masdariyah. Kata-kata masdariyah mengeluarkan apa? An mufassirah dan apa? An zaidah atau an mukhaffafa bina sakila. Fa innahuma la yansabani al mudhari'a. Maka sesungguhnya keduanya mufassirah dan zaidah ini tidaklah bisa menasukkan fi'il mudhari'. Yang bisa menasukkan fi'il mudhari' adalah an masdariyah. Yang bisa menasukkan an yang bisa menasukkan fi'il mudhari' adalah an masdariyah, bukan an mufassirah atau an zaidah. Terusnya qala al-musannifu rahimahullah wal mufassiratu, ingat, hiyal masbuqatu bi jumlatin. Mufassirah itu harus, al-mufassirah itu harus didahului jumlah. Fiha di dalam jumlah ini ada makna qaul. Ada makna qaul duna hurufi. Ingat, perhatikan. Makna qaul duna hurufi. Ismana harus jumlah ini memiliki makna qaul tapi bukan huruf-hurufnya qaul. Ngerti? Bukan huruf-hurufnya qaul. Ingat oleh kawan anak, harus selalu makna qaul bukan huruf-hurufnya qaul. Kalau anda kata ada an sebelumnya itu jumlah tapi lafadznya qaul, paham? Maka dia bukan an an mufassirah. Ngerti insyaallah? Insyaallah. Contohnya qultu qultu Jahan kalam tu atau kul tu an akul tu li zaidin ayak tu badarkan. An apa ini? Gak mungkin an mufassirah lima tak? Naam an di sini didahului oleh jumlah. Tapi apa? Tapi apa? Jumlah yang bukan makna qaul duna hurufi. Bal ini didahului oleh jumlah yang hurufnya kok qaul. Hurufnya qaul. Pasti an ini bukan an mufassirah. Ngerti? Pasti bukan an mufassirah. Jelas, al-mufassirah ikhwanana itu harus didahului oleh jumlah, satu. Yang kedua apa ikhwanana? Jumlah, dan jumlah ini harus apa? Harus lau makna qaul, berarti kan harus makna qaul. Bukan duna, ay duna bukan huruf qaul. Ay suatu kata yang kaya jumlah, jumlah ini punya makna qaul, tapi bukan huruf-hurufnya qaul. Indah qauli bi jumlah ikhwan. qawluhu jumlah akhraja, qawluhu jumlah akhraja mislu qawlihi ta'ala, akhraja mislu qawlihi ta'ala wa akhiru da'wahum, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. An di sini enggak mungkin an mufassirah. Kenapa ya ikhwanana? Kenapa kamu kan mufassirah? Sebelumnya apa? Bukan jumlah, apa sebelumnya? Wa akhiru da'wahum, hadalah sejumlah. Paham? Wa akhiru da'wahum lah sejumlahuna. Berarti bahwa mufrad kan? Ya kan ikhwan? Akhir mudhaf kepada da'wahum, hadalah sejumlah. Karena dia bukan jumlah, maka di sini alhamdulillah, di sini laisa mufassira. Anuna laisa mufassira, kenapa? Karena apa ikhwan? Karena di sini laisa bijumlah. Ngerti? Sebelumnya bukan jumlah. Baik. Lanjut. Nah, sekarang katabtu ilaihi ayyaf'ala ayyaf'alu. Karena itu dibaca yaf'alu. An di sini lihat. An apa ini? An mufassirah. Sebelumnya apa sebelumnya? Katabtu ilaihi, saya menulis kepadanya. Kalimat saya menulis apa ya, Wan? Lau makna qaul kan? Saya menulis. Lau makna qaul, ya kan? Lau makna qaul. Dan apa kata itu huruful qaul? Laisa huruful qaul. Kan saya menulis. Saya menulis yunazzal manzilatul qaul. Bahwa menempati kedudukan qaul, balau makna qaul. Dia memiliki makna qaul. Memiliki makna ucapan. Paham? Tapi al kataktu hurufnya qaf paulan lam. La. Baik, paham ini insyaallah kan? Baik, di sini katabtu ilai an ayyaf'alu. Fa kalimat yaf'alu di sini majrur marfu. Marfu akada. Lima alam marfu. Hah? Qasar an awamil nasib wa amil sawazim. Apa yang rupanya di sini? Hah? Di sini an apa? An mufat? Mufassirah. An mufassirah. An mufassirah. Fa kalimatuna lima alam an muka-muka tanu mufassirah. Terpenuhi surutnya. Apa surutnya? Didahului oleh jumlah. Katabtu ilai. Hari jumlah, hari jumlah. Hari jumlah, katabtu jumlah. Tapi didahului oleh jumlah. Katabtu ilai hari jumlah. Tuh. So, kalimat katabtu, lau makna qaul tuna hurufi al-qaul. Lau makna qaul tuna hurufi al-qaul. Tahan. Nah. Ya, apalagi yang semisalnya? Nada. Isyarah. Ayah. Fa asyara ilaihim an ayyaktuba. An yaktubu. Fa asyara. Asyara. Ya, melau mana kol? Terusnya. Dan ada dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain insyaallah tak tuliskan besok aja. Ada dua syarat yang lain. Ini kan satu syarat ya. Ada dua syarat. Kapan dikatakan an masdariyah, kapan dikatakan an masdariyah, ya, an tafsiriyah. Ada dua syarat yang lain. Yang dikatakan apa? Tafsiriyah. Tapi insyaallah mana insyaallah nanti lagi lah. Lagi insyaallah lagi apa kita sakit enggak. Kalau ditembel lagi takdirnya ditembel, sakit lagi, sakit lagi. Baik, masya Allah, Mas. Dipersingkat bicaranya dulu. Nanti kalau sudah sembuh diomongkan banyak lagi. Idza aradta bihi makna ai, apabila kamu inginkan bihi dengan ai di sini maknanya ai. Kalau ente inginkan ai di sini maknanya ai, berarti ai la'al mufassirah. Nah, lanjut dulu ya. Oh, di sini kalau sudah ada, tinggal nanti baca ya. Iya. Ada tiga. Sudah. Ya udah, lo tinggal dibaca Muhammad. Tiga. Oh, sudah ada semua yang tinggal dibaca untuk. Terang kan? Juga ada ziadanya, sama aja. Apa kayak? Tuh, terangkan apa lagi? Sudah terangkan oleh Pak Alif, sebetulnya ini sudah menyerangkan dengan kawan-kawan lagi. Saya lagi. Oh no, Secara takdir, tapi-nya. Kalau al-musannif rahimahullah mening-mening insyaallah selesai. Mari selesai insyaallah. Selesai. Kalau enggak mari setahun ya rong tahun ya. An Zaidah kasarul sulus sampai buta barang terus. Yaudah ya. Mau siapa kan saudara? Kemar masuk semuanya sarul. Ya sarul ya. Biar langsung mau buka kafe mana tuh. Sarul ada sarul. Az-Zaidah yang seterusnya An-Zaidah. Insyaallah terangkan insyaallah. Al-Waqi'atu bainal qasami walau. An ini jatuh antara kosam dan lau. Kalau ada an jatuh setelah kosam dan lau, pasti dia adalah makna zaidah. Dan makna zaidah juga ada keterangannya, cuma enggak sekarang lah. Nahu uksimu billahi allau yaktini zaidun la ukrimannahu. Berikan an lau yaktini sini. Oh ya siani, an Zaidah lo ini. Ya sini. Wong ada annya dah. Jawabnya an sini an Zaidah. Lo kok tahu an Zaidah? Karena jatuh antara lau sama billahi. Jatuh setelah an, taib, jatuh setelah lau dan billahi. Seperti kalau syair apa? Fa uksimu Allahu al-an lawit taqaina. Wa uksimu an lawit taqaina. An di sini pasti an Zaidah. Kenapa? Jatuh setelah walaikah kosam. Uksimu, aku bersumpah. Jadi sumpah itu enggak mengharuskan lafaz awehan ya fa uksimu billah. Ini fa uksimu an lawit taqaina. Fauna an Zaidah jatuh setelah kosam dan jatuh setelah lau. Lagi dulu ya insyaallah. Salah insyaallah ya, maaf insyaallah. Sebenarnya di sini kitab. Di sini kitab kan sudah dijelaskan. Wastaratu. Dan aku syaratkan, Allah tusbaqa al-masdariyatu bi-ilmin mutlaqa. Tidak, dan aku syaratkan, tidak boleh masdariyah ini didahului dengan makna ilmu, dengan ilm secara mutlak. Kalau sampai didahului dengan makna al-ilm, paham? Maka dia an mukhaffafa minas sakila. Ingat ini. kalau an masdariyah, an kalau ada an didahului dengan ilm, paham? Secara mutlak enggak boleh didahului ilm secara mutlak. Karena apa? Kalau didahului ilm, maka dia bukan an zaidah wala mufassirah, tapi an mukhaffafah minas saqilah. Ngerti enggak? Wala bidhammin, dan enggak boleh didahului dengan dhan. Enggak boleh didahului dengan dhan. Ya, aib mana dhan? Fi ahadil wajah ini dalam salah satu dua segi. Artinya apa? Kalau arti dari para fi ahadil wajah ini salah satu dari dua segi, karena satu segi bisa dibaca an mukhaffafah minas saqilah, dan satu segi boleh dibaca nasab sebagai an masdariyah. Itu mana? Fi ahadil wajah. Ahadil wajah ini, kalau ada an didahului oleh dhon, itu baca dua bacaan. Boleh dibaca an mukhaffafah minas saqilah, dan boleh dibaca an masdariyah. Makanya boleh mengatakan fi ahadil wajhaini. Fi ahadil wajhaini ketika dia dibaca apa? An mukhaffafah minas saqilah. Ihtirazan, untuk mengeluarkan anil mukhaffafah minas saqilah. Atau tahu enggak mukhaffafah minas saqilah, Ivan? Atau istilah ini? Enggak tahu, masya Allah. Asar mukhaffafah minas saqilah itu, Sor, asalnya anna harfu taukid yang beramal menasabkan dan merofakan. Seperti itu menanya mukhaffafah minas saqilah. Arti mukhaffafah minas saqilah itu asalnya dia itu akhwatu inna. Seperti akhwatu inna. Jelas, akhwatu inna. Sudah. Kalau dia akhwatu inna, ingat, tentunya dia merasakan dan menafsirkan. Jelas. Nah, sekarang ternyata tasjidnya ini dihilangkan menjadi mukhaffafah, diringankan dari berat. Diringankan yang asalnya berat. Itu maknanya mukhaffafah minas saqilah. Ngerti maksudnya? Mukhaffafah itu diringankan, ai dihilangkan tasjidnya minas saqilah, yang mana asalnya itu berat, di tasjid. Ngerti? Jadi persis seperti an masdariyah, persis seperti an mufassirah, persis seperti an zaidah. Ngerti? Cuma bedanya lihat surut-surutnya. Kalau ternyata an mukhaffafah minas saqilah ini, kalau ternyata an di sini ini ya, sebelumnya itu kok apa? Apa kan? Apa didahului oleh ilm, didahului oleh al-ilm, paham? Didahului oleh al-ilm, maka pasti ya an mukhaffafah minas saqilah. Ngerti enggak? Nah, contohnya kita kasih contoh insyaallah. Baik. Walhasil anna li an masdariyah, bahwasanya pada an masdariyah bi'tibari ma qablaha, ditinjau apa-apa yang sebelumnya, ditinjau di sebelumnya ya, sebelum an itu, salah satu halatin memiliki tiga keadaan. Yang pertama, lihat ayyataqaddam 'alayha ma yadullu 'alal ilm, mendahului padanya apa-apa yang menunjukkan mana ilm. Enggak mengharuskan apa lafaz al-ilm, menunjukkan makna ilm, sesuatu yang menunjukkan makna ilm. Kayak apa ilm itu? Alima, apalagi? Ra'a, apalagi? Sebenarnya enggak anu tabayan kan lazim. Seperti apa? apa ya kan ya? Yakin, pasti segalalah. Wajada kalau bukan yakin ya, wajada. Naam sawahan. Fahadi mukhaffafatun minas sakila, maka ini pasti mukhaffafah minas sakila la ghair. Pasti mukhaffafah minas. Kenapa? Kalau sebelumnya didahului oleh al-ilm. Atau didahului oleh ma'ayadullah al-ilm. Atau didahului oleh kalimat yukhridul ilm. Berfaedah al-ilm. Kalau begitu, wajibu fi mada'adha amran. Kalau dia an mukhaffaf minas sakila, wajib. Setelah an, dua perkara. Kalau kita katakan dia an mukhaffaf minas sakila, wajib padanya dua perkara. Wajib padanya dua perkara. Ahaduhuma raf'uhu dibaca rafa. Ini. Kalau dia an mukhaffaf minas sakila, wajib dibaca rafa. Wasani fasluhu minha biharfin min huruf arba'ah. Harus difasl antara an ya sama fi'il mudhari'nya dengan salah satu dari huruf-huruf yang empat. Harus ada fasl antara an sama fi'il mudhari'nya. Itu harus ada fasl. Wa yakhu harfu tanfis. Harfu tanfis sin dan salfa. Sin dan salfa ini yang ini syaratnya harus dirafakan fi'il mudhari'nya dan harus ada fasal bainaha wa bainah. Wa harfun nafi, huruf nafi. Ya, wa qad wa law, qad wa law empat sekarang. Fa awwal alima an sayakunu. Sufuna alima an sayakunu an pasal ini mukhaffafa minas sakila. Luka adum taruh di anu mukhaffafa ini karena didaul oleh makna alima. Didaul oleh alima. Maka dia adalah apa? Mukhaffafa minas sakila. Syarat yang kedua harus dipenuhi setelah an. Pertama ada fasal. Apa fasalnya? Sin. Harf tanfis. Yang kedua apa? Yakunu. Apa itu yakunu? Mat marfu. Mana isimnya anak? Khair mana isimnya anak khair? Hah? Antum lihat adanya khair. Hah? Dia tu salah aja di situ tu. Mana di situ? Mana isimnya Anna? Mana isimnya An? Dhamir apa? Mustatir. Takdirnya? Ada di situ. Apa tu baca? Eh? Dhamirnya mustatir. Jadi apa ya? Alima An Hu. Alima anhu sayakunu. Jumlah sayakun apa khobarnya? Sin harfut tangfis. Apa sayakun apa khobarnya? Khobarnya an. Wasani apala yarana alla yarji'u ilaihim qawla. Di sini an mukhaffafah minas sakila. Pertama didahului oleh yarana. Oleh yarana. Dan yarana apa? Lahu makna ilm. Lalu mana ilm. Kemudian ada fasal antara an sama apa? Fi'il mudhari'nya apa itu? Berupa apa? Lalu berupa la. Allah yarji'u. Allah yarji'. Fa'una an pasti mukhaffafa minas sakila. Wasa'ar sunnah berdua. Alim tu an qad yakumu. Sana alim tu an qad an mukhaffafa minas sakila. Warabi Allah yasha'allahu lahadan nasa jami'ah wadhalika li'anna qablahu afalam yai'at alladina amanu. Fauna afalam yai'at alladina amanu. Allah yasha'allahu dibaca yasha'u. Sebelumnya an apa itu? Afalam yai'at. Mana yai'at? Ay afalam ya'lam. Ngerti kan? Afalam ya'lam. Ada maksudnya itu. Afalam ya'lam. Karena an di sini didahului dengan kata-kata ya'as yang maknanya ya'lam, yang maknanya ya'lam, maka dibaca ya sa'u. Enggak boleh dibaca ya sa'a. karena an ini mukhafaf dengan menasakira dan fasalnya antara an sama fiil adalah lau, adalah lau. Ngerti salafana nak? Ngerti? Ringkasnya ngerti. Wa dzalika li anna qabla ay qabla allau yasha allau yasha'u perkataan Allah afalam ya'asil ladina wa ma'nahu fi ma qala al-mufassir afalam ya'lam alladina amanu terus allau yasha'u di sini pasti mukhafaf dengan sakila didaulah oleh mana al-ilam oleh mana al-ilam. Wahya lughatun nakha wa hazan, ini adalah lughatnya nakha wa hazan. Isma lughatan yai'at itu maknanya ya'lam, itu lughatnya nakha dan hazan. Jadi yai'at di mana ya'lam itu lughatnya nakha wa hazan. Qala Suhaimun aqulu lahum bis-sa'bi id ya'sirunani alam tai'atu isma tai'atu alam ta'lamu hakada. Ini sayatnya baik asu bagaimana taklamu. Jadi ayat sahabat namanya bait ini dipakai dalil atau didatangkan di sini untuk menunjukkan bahwasanya yai'at itu mananya apa mananya taklam, mananya taklam. Ketanyaan ini bukan masalah an, masalah yai'at di mana ya'lam. Antuk jangan ngantuk khair. Ya. Kalau untuk sama Ansar aja kok. Ya. Sayyidan. Wa yu'ayyidu qira'at Ibnu Abbas. Nah, untuk menguatkan makna ya'at di makna ya'lam bacaannya Abdullah bin Abbas untuk menunjukkan makna ya'at di makna ya'lam adalah bacaannya siapa? Ibnu Abbas. Afalam yatabayyan. Pada itu ni kan? Ay afalam mana yatabayyan? Mana yatabayyan? Afalam ya'lam maka ada namanya. Jadi maksudnya yatabayyan ini didatangkan untuk menunjukkan bahwa ya'at itu mananya ya? Ya'lam. Ngerti? Ya'lam. Hakada. Hari ini menunjukkan bahwa afalam yatabayyan ini adalah menunjukkan ya'at itu mananya ya? Ya'lam. Wa anil farra inkaru kauni ya'at di makna ya'lam wabayyif. Cari farok, go ono. Yai as ini makna ya'lam itu ora ono. Tapi omongan-omongan ilm lemah. Mengingkari lagi kan farok ini. Sampai di sini lah, man. Pemirsaan. Ya, naam. Pemirsaan. Pemirsaan itu domir. Domir, ya, saan namanya. Memakna domir saan, domir yang bermakna perkara. Satu perkara. Babitnya di nafsu. Ya lah, saya bisa. Dan Ustaz Allah salam marci. Yang punya rujuk dia. Ya, tidak usah. Dan Ustaz Allah penjelasan itu saja. Ada babitnya nang di Mughni. Munil ibn Isham kali ini atau paling enggak di jamu durus kali bagi Nisa Anus itu ada topiknya insya Allah dan jala isbab bahkan tadi di mungkin virusnya nanti yang ada dan berusahaan tadi pertama di bab dulu, di virus dulu bab apa saja itu cari di virus dulu kalau cari awang-awang enggak ketemu cari di virus ketika di virus itu enggak ada berarti nanti kepada yang lebih sulit lagi. Ya, lebih sulit lagi. Pertama kalau enggak ada di sini, dhamir dosaan kan bagian dari dhamir. Jadi di bab dhamir. Kalau di bab dhamir kok enggak ada, ya sudah istikharah saja kepada Allah di mana tempatnya itu. Ini butuh yang lain nih, Pak. Anak itu sudah. Itu kan ya. Itu jarang, Pak. Ya.